Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برا إخواني أعزاني وأعزكم الله. Kemarin dulu kita masuk kepada iman kepada malaikat, bahwa tauhidullah atau aqidah al-islamiyah seperti yang tertera dalam rukun iman, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Azza wa Jalla meliputi tiga hal pokok. Yang pertama adalah beriman tentang rububiyah Allah SWT. Yang kedua adalah beriman tentang uluhiyahnya. Yang ketiga adalah tentang asma dan sifat Allah SWT. Beriman kepada Allah yang pertama adalah meliputi kita beriman tentang rububiyahnya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya pencipta di alam semesta, dan yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan olehnya. Semua yang wujud, semua yang merupakan alam semesta adalah diciptakan olehnya. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Allah lah satu-satunya pencipta. Kemudian berikutnya adalah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki, yang menguasai alam semesta. Semua yang ada dalam semesta, Allah lah penguasa satu-satunya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Allah adalah sebagai satu-satunya pengatur alam semesta. Semua yang terjadi dalam semesta adalah atas pengaturannya. Adanya hujan, terang, kemarau, kemudian adanya tsunami, gempa dan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki dan seterusnya. Ini tentang rububiyahnya secara singkat, sekadar untuk tadkirah. Kemudian yang kedua adalah tentang uluhiyahnya, bahwa kita wajib meyakini Allah adalah satu zat yang berhak diibadahi. Ibadah semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita wajib beribadah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain, dan wajib mengingkari kepada sesembahan yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan asma dan sifatnya, bahwa kita wajib meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ya. Yang ketiga, kita memahami sifat Allah Azza, kita memahami sebagaimana yang jelas oleh para ulama sunnahnya, kita menetapkan sifat-sifat itu dengan memberikan makna sesuai dengan makna zahirnya, adapun makna hakikat itu diserahkan kepada Allah Azza. Kita menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kitab sunnah dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Ya. Itu beriman kepada Allah Taala secara ringkas. Kemudian berikutnya adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat Allah Taala meliputi beberapa perkara yang wajib kita yakini. Kemarin kita sudah sampai yang keempat. Kita wajib berikrar dan meyakini bahwa para malaikat Allah itu adalah ada, berdasar dalil yang ada. Kemudian yang kedua, kita wajib meyakini bahwa malaikat-malaikat Allah adalah merupakan makhluk Allah yang amat banyak. yang tidak ada yang tahu tentang jumlah mereka melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang mereka para malaikat melainkan dia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita wajib meyakini akan kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka adalah sebagai hamba Allah yang mukramun, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kita wajib meyakini bahwa para malaikat tingkat keutamanya berbeda-beda. Ya. Tingkat keutamanya berbeda-beda. Di antara malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril. Kemudian berikutnya adalah malaikat Israfil, kemudian Mikail. Ya. Dilanjutkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Ya. Ini kemarin yang kita sampaikan. Sekarang masuk yang keberapa? Kelima. Apa sudah kelima ya kemarin? Afan, untuk sementara kita tidak pakai al-irsyad ya, karena irsyad itu tidak kurang berurutan. Jadi untuk ini kita ambil kepada usulul iman. Mungkin nanti setelah beriman kepada yang lain kita kembali kepada al-irsyad. Kemudian yang kelima adalah kita wajib mu'alatuhum wal hadar min adawatihim. Kita wajib punya loyalitas, cinta kasih kepada mereka para malaikat, dan kita berhati-hati tidak sampai ada kebencian, permusuhan kepada mereka. Ya. Sudah ya ini ya. Sudah. Yang kelima sudah. Kemudian sekarang yang keenam adalah al-i'tiqad bi anna al-malaika khalqun min khalqillah la sya'na lahum fil khalqi wa tadbiri wa tasrifil umur. Kemudian yang keenam, kita wajib meyakini bahwa para malaikat itu adalah makhluk, termasuk makhluk di antara makhluk Allah Azza wa Jalla, seperti makhluk-makhluk yang lain. La syana lahum fil khalqi, ya, mereka tidak ada kemampuan sama sekali untuk mencipta. Wa tadbir, tidak ada kemampuan untuk mengatur alam semesta. Ya. Balhum junudun jundun min junudillah. Pada mereka termasuk tentara di antara tentara Allah, atau makhluk-makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya'maluna bi amrillah, yang mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena maka la yajuzu sarfu syai'in min amri ibadah lahum. Karena maka kita tidaklah diperbolehkan menunjukkan berbagai macam amalan ibadah kepada mereka. Jadi malaikat itu termasuk di antara makhluk Allah seperti makhluk yang lain. Seperti manusia. Mereka mendapatkan taklif untuk mengerjakan yang diperintahkan Allah SWT, ialah beribadah kepadanya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini malaikat. Ya. Jadi mereka tidak ada kemampuan untuk mencipta. Mereka tidak ada kemampuan untuk mengatur alam semesta. Mereka tidak bisa menghidupkan, mematikan, memberikan kaya, miskin, dan sebagainya. Ya. Karena la yajuzu sarfu syai'in min anwa'i ibadah lahum, karena tidaklah boleh, tidaklah diperbolehkan menunjukkan sebagian amalan ibadah kita kepada mereka. Ya. Bal yajib ikhlasul ibadah li khaliqihim, bahkan wajib kita itu mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk pencipta mereka dan pencipta kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ada yang menyembah malaikat? Ya, antum mungkin sudah pernah ngaji Qaidul Arba, ya. Di dalam Qaidul Arba, kaidah keberapa? Dari awal. Sebagai dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya manusia yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang soleh, menyembah kepada ahjar, menyembah kepada asyar, dan yang lainnya. Pada kaidah ketiga, fitrah arba, kaidah ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya nabi itu diutus ke tengah umat yang mereka berbeda-beda sesembahan mereka. Minhum mayabdul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ini dalam fitrah arba. Ya. Kemudian wa minhum mayabdul alamya wasolihin. Di antara mereka ada yang menyembah kepada para nabi dan orang saleh. Kemudian wa minhum mayahbul ahjar wal asyar, di antara mereka yang menyembah batu-batu dan kayu-kayu atau pepohonan. Ya. Wa minhum mayahbul asyamsa wal qamar, di antara mereka yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah SAW jami'an lam nufarik minahum, dan Nabi memerangi mereka semuanya, tidak dibeda-bedakan. Yang menyembah malaikat, yang menyembah rembulan dan yang lainnya. Jadi dalam Qudul Arba'ah dijelaskan bahwa di antara manusia ada yang menyembah malaikat. Dalilnya di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat Al-Anbiya ya, ayat ke-26 dan seterusnya. Wa qala ta'ala ar-Rahman walada subhanah. Bukan itu. Surat Al-Imran ya, yang Al-Imran. Wala yamurkum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba ayamurkum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ini. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 80. Wala yamurkum, dan Allah tidaklah memerintahkan kalian an tattakhidul malaikah wan nabiyyin arbaba. Allah tidak memerintahkan kalian agar kalian menyembah kepada malaikat, ya, agar kalian menjadikan malaikat, maksud saya, wa nabi dan para nabi arbaban, sebagai rob-rob yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau begitu maka ini sebagai bukti bahwa di antara manusia ada yang menyembah malaikat. Walaupun menyembahnya mungkin beragam, ada yang meminta-minta kepada malaikat untuk memberikan rizki, agar malaikat memberikan syafaat, memanggil-manggil malaikat akan memberikan apalagi kesehatan atau yang lain. Ya. Tentunya tidak mesti sujud kepada malaikat. Jadi di antara manusia ada menyembah malaikat. Padahal malaikat adalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka malaikat ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Karena mereka adalah hamba-hamba yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Ya. Jadi, wa yaf'alu ma yu'marun, mereka semua mengerjakan yang diperintahkan kepada mereka. La ya'suna, mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali. Ya. Ini malaikat. Jadi, salah besar orang yang kemudian menjadikan malaikat sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas. Karena banyak pembahasan. Jadi yang keenam, poin keenam adalah kita wajib meyakini malaikat itu adalah makhluk di antara makhluk Allah. Ya. Yang mereka punya beban tugas untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Jadi kita tidak boleh beribadah kepada mereka. Kemudian yang ketujuh adalah al-iman al-mufasal biman ja'a tasrih bidikrihim minal malaikah ala wajil khusus fil kitab was sunnah. Ketujuh adalah kita wajib beriman secara rinci ya, biman ja'a atau sirih terhadap malaikat-malaikat yang telah ada keterangan secara jelas disebutkannya mereka malaikat secara khusus dalam kitab dan sunnah terkait dengan nama dan terkait dengan tugas atau apa tugas dan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan tugas masing-masing dari para malaikat. Jadi kita wajib beriman secara mufassal, secara rinci, yang itu dijelaskan dalam kitab sunnah tentang nama dan tugas masing-masing. Adapun yang tidak dijelaskan tentang nama dan tugas masing-masing, kita hanya iman secara global, ya, bahwa malaikat Allah itu amat banyak. Tapi yang telah dijelaskan oleh Quran dan Sunnah secara detail, kita wajib beriman sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam kitab dan Sunnah secara detail itu, yang menyangkut nama dan juga tugas atau pekerjaan mereka masing-masing. Ya, ini cara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang masuk kepada wadhaiful malaikah, tugas-tugas para malaikat. Yang pertama, wa minhum, di antara mereka para malaikat, al-muwakkal bil wahyi min Allah taala ila rasulihi alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam. Di antara mereka para malaikat yang disebutkan namanya adalah al-muwakkal bil wahyi, yang diserahi urusan wahyu, ya, yang diserahi urusan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu siapa? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ini sudah jelas lah, tidak ada yang mengingkari dari kaum muslimin tentang malaikat Jibril ini. Tentang Jibril ini diantaranya Allah menyatakan nazala birruhul amin ala qalbika litakuna minal mundiri minal mundirin bil lisanil arabiy mubin. Bahwa Jibril diantaranya tugas menyampaikan wahyu. Ya. Allah berfirman nazala birruhul amin. Telah turun dengan wahyu itu siapa? Ruhul amin. Jadi yang membawa wahyu adalah Ruhul amin. Ruhul amin adalah julukan untuk malaikat Jibril. Ala qalbika, yang kemudian disampaikan kepada hatimu, dimasukkan ke dalam hatimu, litakuna minal mudirin, agar engkau termasuk orang yang mau memberikan peringatan kepada umat manusia. Bilisanin arabi mubin, dengan melalui bahasa Arab yang jelas. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Ini diantara tugas malaikat Jibril, ialah membawa wahyu disampaikan kepada nabinya. Kemudian tentang Jibril ini memang sudah jelaskan, Jibril adalah termasuk malaikat yang paling utama, ya, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, seperti yang dijelaskan dalam doa, ya, ketika kita sholat lail, doa istighfar. Kemudian walam yarahun nabiyyu sallam fi suratihi allati khuliqa 'alaiha illa martain. Dan Nabi sallam tidak pernah melihat bentuk beliau, ya, malaikat Jibril secara asli illa martain, kecuali dua kali saja. Ya. Wa baqiyatul awqat, wabakiyatul orqot, dan waktu yang lain selain yang dua ini adalah yatihi fi surati rajulin, malaikat sering datang kepada nabinya dalam bentuk wujud manusia, ya, dalam wujud manusia, seperti ketika dalam hadis siapa Umar bin Khattab, ketika itu malaikat membentuk wujud manusia yang berpakaian amat putih, rambutnya amat hitam, dan seterusnya. Kemudian duduk di hadapan Nabi, ya, kemudian bertanya dan seterusnya. Ini contoh wujud manusia. Kemudian ra'ahu maratan bil ufuq. Suatu kali beliau Nabi Muhammad melihat Jibril alaihissalam di ufuq, di cakrawala, ya, nahiyatal masyriq, di arah sebelah timur. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi Muhammad pernah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di cakrawala dengan jelas, ya, surah Takwir ayat 23. Kemudian ra'ahu maratan tsaniyah laitul isra, kemudian saat yang lain beliau melihatnya ketika beliau alaihi salam, beliau Rasulullah ini isra, apa, wal mi'raj. kemudian ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ya, beliau Rasulullah SAW melihat Jibril, dikatakan dalam surat An-Najm ayat 13-15, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril, ya, dalam wujudnya yang asli, nazlatan ukhra, pada saat yang lain, pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu ketika berada di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah tempat di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh masih ada Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekat Sidratil Muntaha ada Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal umum orang-orang yang beriman kelak. Ya. Ini contoh dalam ayat yang lain. Jadi ketika Nabi Muhammad disra'kan naik ke langit Mi'raj, ya. Kalau Isra' itu diperjalankannya beliau dari Makkah ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru Mi'raj dibanaik ke langit. Sampai langit 1, 2, 3 sampai ke 7, sampai kemudian di atasnya ada Sidratul Muntaha. Wallah alam kayak apa kita tidak bisa membayangkan. Ya. Ini di antaranya bahwa malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril, ya Allah berikan tugas kepadanya sebagai pembawa wahyu, intinya itu. Kemudian yang kedua adalah wa minhum al-muakkal bil qatri wan nabat, malaikat yang diserahi urusan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Wa Mikail alaihissalam, yaitu malaikat Mikail alaihissalam. Sungguh telah datang dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwul kafirin. Allah berfirman, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah atau memusuhi Allah azza wa malaikatihi, kemudian memusuhi malaikat-malaikatnya, wa rusuli, dan kepada para utusannya, wa jibrila, kemudian kepada Jibril disebut secara khusus, wa mikala, kemudian kepada Mikail, maksud adalah Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin, sungguh Allah adalah memusuhi kepada siapa saja orang-orang yang kafir. Berarti orang yang menjadi musuh Allah, yang memusuhi para malaikat, yang memusuhi para rasul, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, mereka adalah kafir. Ya. Ini tentang Mikail. Wa wadhu makanah aliyah, Israfil punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa manzilah rafi'ah 'inda Rabbih, punya kedudukan yang tinggi di sisinya. Lida khassahu Allah huna bidriki ma Jibril, karenanya maka di sini secara khusus Allah menyebutkan Mikail bersama Jibril. Ya. Karena kemuliaannya. Karena kemuliaannya. Bahwa keduanya adalah malaikat. Keduanya adalah malaikat yang mulia. Tapi antara Israfil dan Jibril, para ulama menjelaskan Jibril itu adalah lebih utama. Ya. Tapi Israfil termasuk malaikat yang utama. Ini malaikat yang berikutnya. Dalam doa kita diajari Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ila akhiril, ila akhiril doa. Ya. Oleh karenanya maka ulama mengatakan haulis salasa al-madkurin hum afdalul malaika. Oleh karenanya maka para ulama mereka menjelaskan bahwa haulis salasa, tiga malaikat itu al-madkurin yang disebutkan tadi, hum afdalul malaika, mereka adalah malaikat yang paling utama. Ya. Ini malaikat yang lain, yaitu Mikail. Ya. Kemudian yang ketiga, karena banyak kita cukup 1-2 dalil yang kita sebutkan. Wa minhum al-muakkal bis-sur. Di antara mereka ada yang diserahi tugas bis-sur, apa sur? Trompet sangkal. Wawa Israfil, yaitu Israfil alaihissalam. Wawa salisul malaikah al-mufaddilina al-mutaqaddam dhikruhum. Israfil adalah merupakan malaikat ketiga yang diutamakan atau yang mendapat keutamaan seperti yang telah disebutkan di buku tadi. Wawa ahadu hamalatil arsh. Israfil termasuk salah satu pembawa arsh. Wasur, kemudian beliau juga termasuk pemegang sur. Apa sur? Sangkala atau bahasa Jawanya apa? Trompet barangkali atau semisal itu maknanya. Kemudian sur itu apa? Dijelaskan as-sur wa qarnun azim yunfau fihi. Sur adalah qarnun azim. Apa qarn? Qarn itu ya apa? Sungguh bahasa Indonesianya apa? Tanduk. Tanduk yang besar yang kemudian akan ditiupkan padanya. Yang akan ditiup oleh Israfil. Apa ada penjelasan tentang nama ini? Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ja'a Arabiyun ila Nabi." Suatu ketika ada seorang Arabi, seorang Badui datang kepada Nabi SAW. Faqala masur. Maka orang Badui tadi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sur itu?" Sur itu tadi, sangkal itu tadi. Faqala, maka beliau SAW menjawab, "Qarnun yunfau fih." Qarn. Qarn itu tanduk yang nanti akan ditiup oleh Israfil alaihissalam. Ya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Dhahabi. Ya, tentang sur itu adalah qarnun azim. Ya. Kemudian tentang Israfil ini dijelaskan, wa yanfuhu Israfil fi sur salasa nafahat. Nafhatul faza atau nafhatul fazai wa nafhatus saiq wa nafhatul ba'si. Israfil alaihissalam nanti akan meniup trompet sangkala salasa nafahatin, tiga kali. Ya. Yang pertama nafhatul fazai, tiupan yang mengejutkan semua makhluk yang di langit dan yang di bumi. Wa nafhatus saiq, kemudian yang kedua tiupan yang menyebabkan makhluk-makhluk itu berjatuhan, termasuk para malaikat. Maksudnya yang menyebabkan kematian. Soalnya ternyata bimana al-maut. Ya. Tiupan yang menyebabkan makhluk itu mengalami kematian. Ya, apa? Asyik ini bimana al-maut. Kemudian tiupan ketiga adalah nafhatul ba'asi. Tiupan di mana umat manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya. Jadi Israfil alaihissalam, ini masyhur dijelaskan oleh para ulama, beliau nanti akan meniup sangkala, itu ada tiga kali tiupan. Yang pertama nahbutul faza'i. Dalam surat Naml ayat 87 Allah menyatakan, "Wa yawma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Ya. Dan ingatlah pada hari yunfau fissur, akan ditiupkan sangkala itu. Ketika sangkala itu ditiup, fafazi'aman fissamawat, maka terkejut dan takutlah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Jadi man fissamawat berarti para malaikat ikut terkejut. Kemudian dan takut. Manusia waktu itu pun sama. Ini adalah kelak, ya, pada saat yaumul akhirah. Udah apa namanya menjelang kiamat kubro. Kemudian tiupan berikutnya adalah Wa nufiha fis suri fasi'a wa man fis samawati wa man fil ardi ila man syaa Allah summa nufiha fihi ukhra fidahum qiyamun yandurun. Tiupan yang lain adalah dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufiha fis suri fasi'a man fis samawati wa man fil ardi. Kemudian pada saat yang lain malaikat Jibril akan diperintahkan untuk meniup trompet juga, maka dikatakan wa nufiha fis suri, maka trompet itu atau sangkal itu akan ditiup oleh Israfil alaihissalam. Fasaiqa, maka akan matilah man fis samawati wa man fil ardi, semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, ila man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tidak disebutkan, ya Allah alam, termasuk malakul maut nanti akan mati. Termasuk malakul maut akan mati. Kejelasan dalam akidah Tauhidiyah. Ya. Semua makhluk akan dimatikan. Ialah setelah tiupan yang kedua. Setelah tiupan kedua. Malaikat-malaikat nanti pada mati juga. Ya. Ini tiupan yang kedua. Termasuk malakul maut dijelaskan juga akan mati. Kalau dalam kitab Tauhidiyah dapat dipahami semua akan mati semua. Allah alam, tentang Israfil ini tidak dijelaskan, tidak dikisahkan. Hanya ketika pada masa lengah itu Allah kemudian menyatakan siapa yang berkuasa di alam semesta, siapa yang berkuasa, Allah menjawab bahwa Allahul Wahidul Qahhar, hanya Allah saja. Ya. Ini di saat itu. Kemudian setelah semua makhluk mati semua, tidak ada yang tersisa, Allah alam, ya. Kalau dalam kitab Tauhidiyah termasuk malakul maut juga mati. Kemudian sampai nanti pada saat lengang, Allah kemudian akan turun hujan, Allah alam, ya. Dalam Tadhkirah Qurtubi dijelaskan juga hujan selama 40-nya tidak dijelaskan, 40 hari, 40 tahun, ya. Kemudian makhluk-makhluk nanti akan kembali tumbuh badannya, tulangnya dan badannya kemudian menjadi sempurna. Nah, setelah itu baru Allah Azza wa Jalla memerintahkan Israfil untuk meniupkan tiupan yang ketiga. Dan Israfil ini tidak jelaskan soal mati tidaknya, kita tidak mendapatkan keterangan. Ya. Hanya pada tiupan ketiga Israfil alaihissalam, ya, meniupkan sangkal itu kemudian semua makhluk hidup kembali. Kalau kisah dalam akidah Tauhidiyah, ya, Israfil memegang sangkala, Allah kemudian menggam ruh semuanya, diletakkan di depan sangkal itu, kemudian terus ditebarkan. Itu oleh Israfil, kemudian semua makhluk ruhnya bertebaran. Bertebaran ke seluruh pelosok bumi ini. Kemudian ruh masing-masing menemui kepada jasadnya masing-masing. Ya, dikisahkan seperti itu. Kemudian setelah ketemu jasad masing-masing, nah, kemudian mereka akan bangkit dari alam kuburnya. Ya, itulah tiupan kebangkitan. Itu tiupan kebangkitan di mana umat manusia nanti akan bangkit semuanya dari alam kuburnya. Ya. Ini Israfil alaihissalam, di antara tugasnya adalah itu, meniupkan sangkala. Nah, ketika tidak meniup sangkala bagaimana? Allah alam, dijelaskan dalam kitab lain, beliau termasuk hamalatul arsy, termasuk pembawa arsy, ya. Termasuk pembawa arsy. Tentang memaras nanti akan ada keterangan insyaallah. Kemudian ada suara hujan ini. Wa minhum, yang keberapa? Keempat. Wa minhum al-muakkal biqabdil arwah wa huwa malakul maut. Kama qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian di antara nama yang lain yang kita wajib imani tentang namanya, ya tadi kita sampaikan. Jadi beriman kepada malaikat ada iman secara tafsil namanya dan tugasnya, itu kalau dijelaskan oleh kitab atau sunnah. Yang tidak dijelaskan kita iman secara global. Ya, ini cara beriman kepada malaikat. Nah, di antara malaikat yang wajib kita imani tentang nama dan tugasnya adalah al-muwakkal biqabdir ruh, arwah. Yang diseri tugas untuk mencabut arwah, mencabut ruh. Namanya siapa? Wawa malakul maut. Yang disebut malakul maut. Ya, yang umumnya orang mengenal Izrail, wallahu alam. Imam Al-Albani dalam Ahkamul Janais menjelaskan nama Izrail itu dikatakan la asla lahu. Tidak ada asalnya. Warubama minal Isra'iliyat. Baranglah saja itu termasuk kisah-kisah Isra'iliyat. Ini Imam Al-Albani dalam Ahkamul Janais. Ya, wallahu alam. Juga Syekh Utsaimin menjelaskan demikian pula. Jadi nama yang warid dalam kitab itu adalah Malakul Maut. Nama yang datang dalam dalil itu disebut Malakul Maut. Ya. Tentang Israel, ya kita gimana tentang nama itu? Ya karena dikatakan la asalahu, ya kita tidak mengimani itu sebagai apa namanya pencabut nyawa. Ya. Walaupun orang meyakini itu adalah pencabut nyawa, tapi nama itu bukan nama sebagai pencabut nyawa. Sebab dikatakan la asalahu, ini kata Imam Al-Albani dan para ulama lain. Ya. Jadi nama yang warid yang ada dalam kitab atau sunnah adalah Malakul Maut. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat ke-11. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Katalah ya Muhammad, yatawaffakum yang akan mewafatkan kalian, yang akan mematikan kalian semuanya adalah Malakul Maut. Adalah Malakul Maut. Jadi nama dalam Quran disebut Malakul Maut. Ya. Alladzi wukila bikum, yang telah diseri tugas untuk kalian semuanya. Serahkan kepadanya tugas untuk mencabut ruh kalian semuanya. Ya. Tuma ila rabbikum turjaun, kemudian kepada Rabb kalian semua akan dikembalikan. Ya. Kemudian ini malakul maut. Kemudian wali malakil mauti awanun minal malaikah. Ketika mencabut ruh, ya, manusia apakah malakul maut sendirian? Ternyata ada para pembantunya. Maka dijelaskan wali malakil mauti awanun milal malaikah. Malakul maut ini memiliki para pembantu dari para malaikat. Tambah keras nih. Sulit enggak suaranya nih? Ya dikit lagi. Kemudian malakul maut ini memiliki para pembantu dari para malaikat. Ya. Ya'tunal 'abda bihasabi amalihi. Yang para pembantu ini mereka akan datang atau mendatangi hamba yang akan dicabut, ya. Sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan amalnya. Fa in kana muhsinan fa fi ahsani hay'ah. Jika yang akan dicabut itu seorang hamba yang beriman, yang saleh, ya, muhsin, maka ayah akan datang kepadanya adalah malaikat dengan keadaan yang terbaiknya. Ala ahsani hayati, dalam keadaan yang amat bagus. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Warra bin Azib yang amat panjang. Mungkin ada 2 halaman kalau dibaca semuanya. Ya. Di mana ketika orang yang akan dicabut orang yang baik, maka para pembantu malaikat malakul maut ini akan datang, terus akan kemudian berhenti dari orang yang dicabut sejauh pandangan mata memandang, ya, menunggu malakul maut datang. Ketika malakul maut datang ke mendekat ruh, maka para awan pembantunya datang ke situ, ya. Kemudian malakul maut akan mencabut ruhnya. Ketika yang dicabut orang yang baik, malakul maut yang datang, para pembantu yang akan datang, yang datang itu membawa kain untuk wadah ruhnya, kain kafan dari surga. Yang di sana ada Suaranya keras sekali. Dengar enggak ini? Ya, di sana dikasih minyak wangi yang amat wangi baunya, dari bau wangi minyak wangi di surga. Ya, minyak wangi dari surga dibawa oleh malaikat yang akan membawa ruh ini. Ya, terus mendekat kepada seorang hamba yang akan dicabut. Kemudian barulah setelah malakul maut ini mencabutnya, dicabut dengan keluarnya ruh amat deras. Deras, tapi seperti air mengalir dari padasan, mengucur cepat, ya, dengan halus, dalam keadaan tidak sakit. Ya. Tapi kalau yang dicabut orang jelek, malaikat yang datang kepadanya membawa kain yang berbau busuk. Berbau busuk. Nah, kemudian setelah mendekat ke hamba itu tadi, maka hamba dicabut ruhnya secara paksa. Setelah dipanggil-panggil, ya ayatun nafsul khabisah, wahai jiwa yang jelek, keluarlah, ukhruji, keluarlah kamu. Dia enggak mau keluar, takut. Ada dipaksa untuk keluar, maka dicabut dengan paksa yang gambarnya seperti wall yang dicabut dari paku-paku itu, roda radil bahasa Jawanya. Maka amat sakit, kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan yang baunya amat jelek, ya baunya amat busuk. Maka ketika dibawa naik ke langit, para malaikat di jalan pada bertanya, ini bau apa ini? Bau ruh siapa? Oh, amat busuk. Maka yang membawa mengatakan, ruh sepulan-sepulan, dijawab dengan menyebut nama yang amat jelek di dunia. Ya. Telah mau masuk ke langit pertama, ditolak. Kemudian supaya dilemparkan saja dia, dilempaskan dari langit, kemudian ruhnya jatuh ke bumi. Ya. Nah. Hadisnya amat panjang. Kalau mau baca, silakan antum baca. Dalam Aqidah Tauhiyah ada, dalam Ahkamul Janais ada, dan kitab-kitab yang lain. Ya. Hadisnya Abu Bakar bin Azib yang cukup panjang. Itu sekedar apa namanya menjelaskan bahwa malakul maut itu tidak sendirian. Malakul maut itu tidak sendirian, tetapi ada para pembantu. Pembantu yang akan menerima ruh hamba yang dicabut ruhnya. Baik hamba yang baik atau hamba yang jelek, masing-masing ada petugasnya. Ya. Mungkin itu saja yang kita sampaikan karena waktu hujan dan mungkin sudah masuk isya. Allah alam. Jadi sampai kepada yang keempat, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai penutup, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ini sebagai dalil di antaranya surat Al-An'am ayat ke-61. Hatta idza jaa ahadukum, ketika datang kepada seorang dari kalian, datang apa? Al-mautu, kematian. Maka tawafadhu rusulana, yang mematikan itu, yang mencabut ruhnya itu, yang mematikannya itu, rusuluna. Jadi yang mencabut rusul, pakai jamak. Jadi malakul maut tidak sendirian. Malakul maut itu yang mencabutnya, kemudian para awan, para pembantu malakul maut itu yang kemudian mewadai ruhnya. Jadi pakai bahasa rusuluna, ini kata Allah. Wahum la yufaritun, mereka ketika diperintahkan untuk menyebut seorang hamba, sudah la yufaritun, mereka tidak menunda-nunda. Waktunya jam 7 harus jam 7, waktunya jam 8 jam 8, waktunya hari Senin hari Senin, la yufaritun, tidak ada yang menunda-nunda tugas. Pokoknya akan melaksanakan tugas mencabut ruh seorang hamba sesudah waktunya masing-masing. Ya, la yufaritun. Ini ternyata dalam hadis ini juga dijelaskan rusuluna. Dijamin dalam hadis Bukhari bin Azif, itu malakul maut disertai dengan a'wan, para pembantu malaikat yang lain yang akan menyebut ruh. Itu saja yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa lurus dalam memahami iman kepada malaikat. Ya, kita harus apa namanya sesuai dengan penjelasan para ulama dalam beriman kepada malaikat. Ya. Jadi secara global kepada malaikat kita wajib, samping poin yang 7 yang kemarin dan ditambahkan yang tadi, kita juga harus mengimani nama-nama malaikat secara detail dan juga tugas-tugasnya secara detail yang dijelaskan oleh kitab dan sunnah. Gitu ya. Adapun yang tidak dijelaskan dalam kitab sunnah, kita hanya iman secara global. Ini iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.